Mitra bisnis, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China atau FTA ASEAN-China yang mulai diberlakukan tahun ini menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Kalangan DPR saja sudah mengingatkan bahwa ada 10 sektor industri yang akan terpuruk atau bahkan kolaps jika perjanjian ini dilaksanakan. Oleh karena itu, banyak pihak meminta agar pemerintah melakukan negosiasi ulang untuk meminta pengunduran pelaksanaan perjanjian tersebut. Tapi hal itu juga bukan perkara mudah karena harus melewati perundingan panjang serta ada kompensasi yang harus ditawarkan. Nah, untuk mendiskusikan hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa yang bisa dan harus dilakukan agar sektor usaha kita tetap survive ketika perjanjian perdagangan bebas ini sudah berjalan? Tidak berarti segala sesuatunya bebas gitu. Jadi jangan sampai nanti baja dari China itu masuk sesuka hati, tidak pakai standar. Ada istilahnya kalau baja kan banci gitu ya. Harus diterapkan standar nasional Indonesia. Harus semua barang yang masuk harus punya manual dalam bahasa Indonesia. Kemudian harus mencantumkan isinya apa saja dan standar-standar lainnya. Jadi jangan dipermudah itu masuk gitu. Dan kalau barang kita mau masuk ke negara lain juga diperlakukan seperti itu. Ada pendaftaran gitu, setiap tahun harus ditinjau ulang untuk membuktikan bahwa barang ini memenuhi standar kita atau tidak. Nah, tugas-tugas inilah yang tidak dilakukan oleh negara. Sehingga istilahnya Indonesia ini maju ke arena tinju dengan gizi kurang, latihan tidak ada, sekali pukul knockout gitu. Nah, ini yang terjadi. Ada istilah lagi, kita ini menjadi penari striptis, buka-bukaan, tapi setelah penonton melihat kita dalam situasi yang seperti itu, kabur karena penari striptisnya penuh borok gitu. Nah, itu dia yang harus terjadi. Jadi tidak mungkin kita tuh mengisolasikan diri seperti Burma, tidak mungkin kita mengisolasikan diri seperti Korea Utara gitu. Tidak. We have to deal with new realities, tapi dengan apa? Mempersiapkan diri lewat kerja keras dan pembenahan secara seksama. Dan ingat, janji adalah janji gitu ya. Dan kita berharap juga pada dunia usaha jangan cengeng baru bersuara menjelang penerapan. Mengapa tidak dulu-dulu? Nah, kan biasa pengusaha di Indonesia itu, kumaha engkewe lah gitu, bagaimana nantilah, kan masih lama. Nah, jadi mereka tidak berbenah juga setelah mencapai, sampai pada waktu mau start, aduh ininya kurang, tundalah. Ya, pasti didiskualifikasi pada akhirnya, kita dikucilkan. Jadi, semangatnya seperti itu. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.